Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza sundahu, wa zamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakari wa unsa, man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam yang berbahagia, Imam Ghazali menggambarkan iman itu bagaikan pohon-pohonan. Artinya, pohon-pohonan itu ada akarnya, ada batangnya, juga ada daunnya, ada cabangnya. Karena iman itu digambarkan seperti pohon-pohonan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu alla ilaha illallah wa adnaha imatatul adha minat tariq wal haya'u syu'batum minal iman, yang artinya iman itu bercabang, artinya mempunyai cabang 70 lebih. Yang paling besar, yang teratas dari cabang tersebut ialah membaca syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan yang terendah adalah melakukan gangguan dari tengah jalan, artinya ketika kita menemukan sesuatu yang mengganggu orang lain ketika berjalan, sesuatu itu kita singkirkan, itulah yang terendah. Dan dikatakan oleh Rasulullah, sifat malu adalah salah satu daripada cabangnya iman. Kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada. Kalau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa iman itu punya cabang, bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa cabangnya iman itu ya banyak sekali. Sampai di sini dikatakan 70 lebih cabangnya. Dalam hadis lain itu 60 lebih. Al-imanu bid'u wasituna syu'batan. 60 lebih, tapi di sini 70 lebih. Yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang yang paling besar dan cabang yang paling kecil. Cabang yang paling unggul dan cabang yang paling rendah. Di sini dikatakan yang paling unggul adalah membaca syahadatain. Jadi kalau orang sudah bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini berarti sudah memiliki cabang iman yang paling tinggi. Dan ternyata untuk menentukan orang itu Islam atau tidak, ini dengan bukti orang itu mau membaca syahadatain. Jadi kalau ada orang tidak mau membaca syahadatain, itu belum dikatakan orang beriman dan belum dikatakan orang yang Islam betul-betul. Meskipun tindakannya baik, meskipun biasa menolong orang lain, meskipun biasa menyenangkan orang lain, tapi disuruh membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih segan, masih berat, itu belum dikatakan orang yang beriman dan belum dikatakan orang yang Islam. Itu yang paling tinggi makanya. Yang kedua, yang paling rendah adalah imatatul adha. Kita menyingkirkan sesuatu yang akan menjadikan orang lain sakit. Contohnya kita sedang berjalan-jalan. Oh, di depannya itu ada pecahan beling, pecahan gelas. Anda berpikir kalau ini tidak disingkirkan, nanti orang yang di belakang saya itu akan jatuh karena pecahan gelas ini. Orang di belakang saya itu nanti akan luka karena pecahan gelas ini. Kemudian panjenengan singkirkan. Itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Contoh yang lain, sedang jalan-jalan, ada tegesan. Orang merokok masih panjang dibuang, apinya masih ngelun, masih nyala. Anda tahu kalau ini tidak disingkirkan, nanti ada anak kecil jalan langsung menginjak api tersebut, maka anak kecil itu akan kesakitan. Panjenengan singkirkan. Nyuwun sewu, asal jangan dimasukkan saku. Kalau disingkirkan, dimatikan, terus dimasukkan saku, barangkali tidak berbahaya. Tapi kalau umpamanya disingkirkan karena tahu itu masih panjang, disamsu pisan. Diambil, terus setelah diambil, midesnya tidak sampai habis apinya, masukkan saku. Bisa geger, ada orang tahu, oh ini orang ada knalpotnya, ini orang ada knalpotnya. Eh, enggak tahunya, tegesan masuk sak, saknya kebetulan ada kertasnya, murup, ngebul. Bisa terjadi seperti itu. Makanya hati-hati. Yang jelas panjenengan kalau ada sesuatu yang kira-kira kalau tidak disingkirkan akan membuat sakit orang lain, singkirkan. Itu namanya imatatul adha. Apa wujudnya beling, apa wujudnya api, apa wujudnya batu, apa wujudnya yang lain. Kalau begitu mafhumu khulafahnya, wong kita ajaran Islam itu disuruh untuk menghindarkan, untuk menghilangkan sesuatu yang akan menyakitkan orang lain. Kalau kita semata-mata sengaja untuk membuat sesuatu biar orang lain sakit, ini jelas dosa. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kita malah diperintahkan untuk nyingkirkan. Kok malah nyingkirkan gak mau, malah membuat toh ini. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita, ini amalan yang kecil, amalan yang tidak mengeluarkan modal yang banyak, tapi kalau dilaksanakan, ini berarti kita sudah melaksanakan cabang dari iman, meskipun cabang yang paling kecil, cabang yang paling rendah. Nabi mengatakan wal haya usubatum minal iman. Malu itu sebagian cabang dari iman. Ya, ini berbicara malu bapak-bapak dan ibu-ibu. Malu yang bagaimana? Ya. Yang dimaksud malu di sini adalah malu melanggar aturan Allah, malu tidak mau melaksanakan perintah Allah, malu untuk menjadi orang yang berprestasi, malu untuk menjadi orang yang terpandang, malu menjadi orang yang hebat. Nah, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita menjadi orang malu, kita malu, kita tidak sholat, kita malu tidak ibadah. Teman-temannya puasa, kita tidak puasa, malu saya. Teman-temannya sudah berangkat haji, padahal mampu tidak berangkat-berangkat, malu saya. Teman-temannya pada jariah banyak, saya padahal kaya kok tidak mau jariah, malu saya. Teman-temannya pada pinter ngaji, kok saya tidak pinter, malu saya. Teman-temannya baik, kok saya tidak baik, malu saya. Ini yang dimaksud malu adalah ini. Jadi wal haya'u minal iman, su'batu minal iman. Yang dimaksud malu adalah malu ketika kita tidak baik. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, kita harus punya rasa malu. Juga perlu kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita agar tambah umur, tambah iman, tambah umur, tambah baik. Ada orang tambah umur tidak tambah iman, tambah umur tidak tambah baik, tambah umur tidak tambah meningkat ibadahnya. Ini harus punya rasa malu. Apalagi Allah sudah menginformasikan, sudah SMS kepada kita. Wujudnya apa? SMS di kepala. Ya. Yang tadinya rambutnya hitam, ternyata sudah di SMS rambutnya sudah putih. Yang tadinya matanya awas, ya. Jebule kok. Matanya sudah blabur untuk melihat sesuatu. Ini SMS semuanya. Yang tadinya giginya kuat, sekarang kalau makan itu harus makanan-makanan yang halus, harus makanan-makanan yang lunak. Ini kita harus malu. Dan ini adalah merupakan wujud SMS Allah kepada kita. Biar kita itu tahu, biar kita itu mengerti. Jangan sampai sudah tua, giginya sudah habis, rambutnya sudah putih, beripatnya sudah tidak awas, tidak jelas. Kok tetap senangnya maksiat, disuruh sholat. Ah, sholat tau urusane wong kiyaine, urusane ustadze, urusane lebene, masya Allah. Dan saya tidak sholat ya tidak apa-apa, nyatanya teman-teman saya tidak sholat, ya mati sama. Ya Allah. Ada orang seperti ini. Jadi kita harus malu kalau kita sikapnya seperti itu. Kalau kita kok masih begitu, kita malu. Ya. Al-haya'u su'batum minal iman. Ya. Kenapa saya kok begini, teman saya? Kok begitu baik? Kenapa saya kok masih amburadul? Teman saya sudah tertib. Kenapa saya kok masih begini? Males. Teman saya itu sudah punya prestasi yang tinggi. Itu harus malu. Jangan malah hasud. Wah, kalau begini, teman saya yang sudah berhasil akan saya temui sampai di mana dan akan saya bunuh. Itu tak pekerjaannya si Qabil itu. Jadi Qabil itu ketika melihat yang namanya Habil temannya, teman satu kandung itu Habil sukses dan Habil itu baik, si Qabil hasud, si Qabil marah, yang akhirnya mencari kesempatan kapan waktunya si Habil sendirian akan saya bunuh. Ternyata dibunuh betul oleh si Qabil, itu hasud itu. Al hasudu la yahsud. Orang hasud itu tidak pernah berhasil. Orang hasud itu tidak pernah unduh. Orang hasud itu tidak pernah mendapat keberkahan. Dan orang hasud itu akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara, mari kita laksanakan perintah Allah. Dan mari cabang-cabang iman yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita indahkan, kita laksanakan. Insyaallah kita akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada. Demikian saja apa-apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan semacam mau'idzah hasanah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara. Dan setelah mendengar mau'idzah ini, mari kita rubah sedikit demi sedikit agar kita akhirnya menjadi orang yang selamat, akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian saja, dan mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.